Yang keras suaranya. Ini saya mau tanya begini. Ini mulai ceramah dari pertama tadi saya ikuti masalah jalan-jalan di jalan Islam ini, di jalan Islam ini. Terus bagaimana orang-orang yang di jalan mereka ada? Kenapa? Tarekat siapa? Nah, itu tarekatnya siapa? Tarekat juga dibagi dua tadi. Kalau terkait dengan yang ini ada tarekat dalam Siratul Mustaqim, ada Siratul Munharib. Yang tidak menempuh jalannya Rasul dan para sahabatnya, maka dia ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawma al-qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Qala kadzalika tatka ayatuna fa nasitaha fa kadzalika al-yawma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, zikir di mana kan Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit di dunia ini. Dan kelak dia kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia mengatakan, "Wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dulu bisa melihat." Allah mengatakan demikian, "Telah datang kepada kamu ayat-ayat kami di dunia ini. Kamu tinggalkan dia." Maka begitu pula pada hari ini kamu dikiamkan. Tunas yang sangat jelas. Sehingga ada dua pilihan, mengikuti Siratul Mustaqim atau tidak. Mengikuti maka dikatakan al-haq, kalau tidak maka dikatakan al-batin. Kedengaran tarekatnya siapa? Jawabannya tarekatnya Naqsabandiyah, bukan tarekatnya Rasul, menyimpang. Tarekatnya siapa? Wahidiyah. Tapi bukan tarekatnya Rasul, menyimpang. Tarekatnya siapa? Tanya. Kalau ternyata itu ada tarekohnya Rasulullah SAW, tarekohun nabawiyah, jadi katakan itu sunnah nabawiyah, maka hak selebihnya hati. Itu baik. Jelas. Semua kembali kepada prinsip. Ada lagi yang lain? Mau? Itu kalau sepengetahuan saya, itu seperti tarekat nasab dan jahat itu. Mereka itu nasabnya itu maksudnya sampai Rasul, majelis sepertinya ada sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan nasab. Hatta Abdullah, Hatta Abu Jahal. Hah? Sanatnya maksudnya. Sanat? Ya. Dari mana sanat? Ya, nah, yang pertama harus dibuktikan secara valid. Yang jelas-jelas sanadnya sangat Rasul itu buku-buku hadis yang dikumpulkan oleh para ulama kita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang sahih dalam Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, itu langsung sanadnya ada sampai Rasul. Jelas dari aku ya semua para ulama. Yang intinya itu yang dianggap bukan semata-mata pengakuan, tapi yang dianggap adalah kenyataan. Ia tegas dan mengatakan tarekat-tarekat sufiyah yang ada itu bukan tarekat yang benar. Mereka seorang tarekat-tarekat yang batil, yang menyimpang, dikarenakan ajaran mereka jauh berbeda dengan ajaran Rasulullah SAW. Kita lihat yang lain. Ya apa? Tadi belajar adalah kita agak orang guru itu kan harus dengan yang jelas apa itu belajar yang siap dan sebagainya. Yang menanyakan apa tazkiyah semacam itu apa diharuskan gitu. Misalnya orang boleh mengajar dan sebagainya. Karena beberapa pihak itu menganggap bahwa hal semacam itu, misalnya kalau ngajar harus mendapat rekomendasi dulu. Nah, itu sebagai bentuk apa orang membangun karena mereka itu apa jaring-jaring dia gitu. Enggak, artinya bukan dapat rekomendasi dulu. Artinya dia ma'ruf, dikenal di kalangan para ulama di masanya atau ahli ilmu di masanya. Hadzal ma'ruf talab al-ilm. alami. Mas dikenal sih dengan ilmunya, dikenal dengan belajarnya, dengan kesungguh-sungguhannya. Artinya ada kemudian ketika dia mau ngajar, minta tazkiyah dulu. Tazkiyah, saya mau ngajar. Turun tazkiyah dari Syekh Fulan. Saya telah merekomendasi Fulan. Itu dulu iya, disebut dengan ijazah. Sekarang tidak. Tapi dia tadi ma'ruf, dikenal di kalangan ahli sunnah, di kalangan ahli ilm. Ini orang yang ma'ruf dengan ilmunya, ma'ruf dengan talabul ilminya, bagus akidahnya, bagus manhajnya, bagus akhlaknya. Barakallah. Artinya jangan dipahami formal mengantongi hitam di atas putih tazkiyah Syekh Fulan, dia boleh ngajar. Itu dulu iya, terima ijazah. Ijazah terima. Sekarang enggak. Nah, itu kembali kepada masing-masing daerahnya. Pada masing-masing daerahnya. Kita bisa mengetahui ini Fulan baik atau tidak diketahui dari orang-orangnya di daerah tadi. Kayak Fulan air ini diakui. Muncul seorang, masya Allah, wah gaya bahasanya menarik, memukau, luar biasa, punya karya tulis 1-2 apik, heboh. Kok tiba-tiba ada yang aneh? Jadi kemudian begitu yang aneh ada muncul dari orang seperti ini, model-modelnya ini. Kita tanya, siapa tuh Fulan? Tidak ada yang kenal. Tanya kepada ustaz yang dikenal, ustaz, mahalu Fulan. Allah tidak ngerti siapa dia. Baru dengar namanya. Jadi orang ini majhul. Disebutkan majhul fil ilm, tidak dikenal dari segi ilmu. Ini tidak diambil ilmunya. Apalagi ada perkara-perkara aneh-aneh daripadanya, pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh daripadanya, tambah lagi termasuk anjur. Nah, ya, nah, jadi jangan dipahami formal, harus mengantongi hitam dan putih. Saya dapat tazkiyah dari Syekh Fulan di gini gitu ya. Maka saya berhak untuk mengajar. Antum belum dapat tazkiyah, minggir. Ndak. Alami. Dan orang akan tahu apakah dia orang yang ma'ruf bil ilmi atau tidak. Diketahui dari orang-orang yang di daerah. Barakallahu fiikum. Nah. Terlebih yang lain, kayaknya masih yang ganjel-ganjel. Hah? Enggak ada lagi yang lain. Hah, yang lain. Fadal. Sudah menyimpang. Nah, saya tambah tadi. Apa hukumnya mendengar murattal dari ustaz yang sudah menyimpang gitu ya? Pertanyaan yang semacam ini disampaikan kepada para masyayikh. Yang dipertanyakan kepada para masyayikh terkait dengan Mishari bin Afaz. Mishari bin Fraq al-Afaz. Nah, bagaimana ini terkait dengan pertanyaan serupa? Jawabannya dari Syekh Ubadan Jadid, Syekh Mahir Al-Qahtan dan yang lain mengatakan tidak, jangan didengarkan daripadanya, jangan diambil faedah daripadanya, masih banyak qari' yang lainnya. Al-Afas penyanyi sebelum dia tugas di qari' nyanyi persis kalau ikhwani asyik gitu ya gitu. Dan ini masih asyik sama anak kecil sama apa. Karena suaranya bagus didaulat untuk membaca Al-Quran, enak, terkenal. Tadi bukan nih, bukan nih. Lu pernah lihat anunya? Pernah? Mishari. Pernah lihat? ketika dia nasyid ini pernah lihat? Nah, itu di YouTube banyak itu. Ini ditulis di antum di Google gitu, Mishari Al-Afasi tampil seret gitu. Nanti apa itu nasinya? Klik keluar tuh YouTube. Sit nyanyi. Gitu. Dia nyanyi lagu apa itu? Ya, persis kayak orang-orang IM. Kan 12. Itu dilarang oleh orang Muslim. Jika saya sampaikan ini di depan para santri di Al-Bayina, masalah yang komplain, Ustaz, di Al-Bayina masih apa sih? Kosor, iya, ganti. Langsung ganti. Nah, diganti siapa sih? Diganti yang Salafi alih Hudaydi. Nah, Hudaydi termasuk Qari, Sunni, Salafi, Syedid alal-Mubtadi'ah. Assalamualaikum. Berapa kali beliau cekal nabi khutbah di Nabawi dikarenakan sangat keras ketika bicara tentang Rasulullah. Cekal membahayakan yang bisa hubungan besar apa urusannya langsung dihina lagi selain ada Hudzaifah itu di tazkiyah oleh banyak masyayikh. Nah, yang lain? Tidak tahu saya. Yang selain-selainnya Allah. Jadi yang jelas-jelas ada pernyataan saya itu apa sih yang lain Allah. Selagi dia masih matur-matur begitulah. Ada apa? Ya ada orang yang berkata apa masalah sesama di antara ustaz itu dari jangan apa sampai istilahnya diperlihatkan di orang umum nanti. Ibaratnya bisa jamaah itu bisa terpecah itu. Jadi kalau di karena masalahnya sama Ustaz ya, ya satu aja. Dan sampai misal jangan salin Ustaz ini, menyebabkan jamaah itu bisa pecah. Tergantung. Kalau itu masalahnya pribadi, masalah pribadi antara Ustaz A dan Ustaz B, ya tidak boleh masalah pribadi diangkat-angkat dalam cara dakwah. Dan sangat tidak etis ketika disampaikan dalam forum-forum umum seperti ini. Tapi kalau masalah antara Ustaz A dan Ustaz B, masalah sifatnya masalah prinsip, masalah manhaj, masalah akidah, dan dipandang oleh Ustaz tadi maslahatnya cukup besar ketika dia memberikan peringatan kepada kaum muslimin, ya disampaikan. Dan itu bukan namanya memberikan perpecahan, tapi menasihati kaum muslimin dan menjelaskan kepada mereka akan sebuah kejelekan yang ada di tengah-tengah. Itu bukan itu. Kalau kalau masalah pribadi, kalau maksudnya prinsip dan keadaan, kalau misalnya keadaannya memungkinkan disampaikan, sampaikan. Kalau tidak di forum khusus. Nah, ya. Nah, boleh atau mutlak. Antum katakan, tidak apa-apa, sebarkan aja. Ada kata. Atau secara mutlak juga, tidak boleh sebarkan secara mutlak itu. Itu membuat perpecahan tengah-tengah umat. Ada kata. Yang betul dia dirinci sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tidak ada lagi. Kita, misalkan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalangan Salafiyin, berselisih dengan Ustaz Abu Bakar Bashir. Bisa. Terus biar diimkan aja. Jangan mengatakan, jangan taklim sama Bakar Bashir, bukan perpecahan. Ya tidak bisa. Dikarenakan perselisihan yang ada antara kita dan dia. Terkait masalah prinsip. Dia adalah khariji, ma'ruf dengan khawarijnya. Dan memiliki pemahaman yang berbahaya. Dan bahaya dia menyebut di mana-mana. Ketika dipandang layak dan disebut namanya bermasalah, sebutkan. Hati-hati ya ikhwan, jangan taklim sama Ustaz A, B, A, B, B. Jangan begitu ya. Lantas, itu bukan memecah belah umat. Itu namanya menasihati umat, memperingatkan umat dari bahaya kejelekan. Kamu harap. Itu tergantung kondisi gitu ya. Tapi kalau terkait dengan masalah pribadi, ada masalah pribadi, kelas dengan Ustaz Fulan, apalagi itu perkara pribadi, tidak boleh kamu sebutkan aib. Jadi paham ini? Jadi yang mengatakan boleh secara mutlak keliru, yang mengatakan jangan secara mutlak juga keliru, yang betul diri Jesus dan keadaannya masing-masing. Kayaknya mulai gitu ya. Terus gak. Nampaknya itu mau kepingin menyebutkan yang real kayaknya. Hati yang real. Jangan malu-malu. Hati yang real. Ini forum semi umum, semi khusus ini. Obat. Nah, ini perkataannya lagi tuh, apa namanya? Loh, kenapa kok dilarang padahal Syekh Fulan ini sudah mentazkiyah secara jelas gitu pada si Fulan ini, kok kalian ambil sikap seperti ini, tidak mau mengambil kajiannya? Mana yang lebih berilmu antara kalian dengan Syekh ini? Ketika Syekh tadi memberikan tazkiyah, tazkiyah secara rinci atau tazkiyah secara global? Global. Saya mengatakan, hadza rajul thayyib. Sama begitu. Ini orang baik. Nah, gitu ya. Yang melarang menyebutkan berbagai macam alasan. Jangan tanya sama dia. Loh, kenapa? Atau kan ustaz biasa. Terus Syekh sudah mengatakan Rasul Tayyip. Satu, ana baladiyu, saya senegara dengan dia. Syekh jauh di sana. Dalam artian sampai kepada beliau hal-hal yang sampai kepada beliau, sebagaimana yang nyampe, enggak sering siang sampai kita. Saya tahu siapa dia, tahu bagaimana pergerakan dia, tahu bagaimana kayaknya dia, tahu bagaimana permainan dia dan segala macamnya. Dan saya memandang dia banyak perkara-perkara yang kurang pas dan menyimpang padanya. Jangan takut sama dia. Diterima yang semacam ini. Mana alima hujja ala man la ya'lam. Yang punya ilmu adalah hujja bagi yang punya ilmu dalam masalah ini. Barakallahu fiik. Dan ingat, ketika dikatakan jangan taklim sama dia, belum tentu tahzir, belum tentu menfonis dia sebagai seorang. Paham salah ya? Amin. Alhamdulillah. Apa alasannya? Di antaranya alasannya ustaz ini kalau berbicara taklim, ketika dia berbicara masalah manhaj, justru yang dia sampaikan itu sebagai hujjah bagi hizbiyin untuk membantai salafiyin. Contohnya, dia kalau bicara masalah-masalah semacam itu justru menjadi alat untuk menghantam Ahlus Sunnah. Yang bersorak-sorai menyambut ceramah-ceramah dia dari kalangan hizbiyyin, yang dipojokkan salafiyyin. Isyhad. Sah. Ini cerita ilustrasi kan gitu ya. Bisa. Tapi dia punya alasan yang sangat kuat yang tidak diketahui sama Syekh tadi. Karena apalagi kalau kemudian ustaz ini membawakan dari Syekh yang lainnya lagi yang juga memberikan supaya waspada. Paham ini ya? Jadi tidak secara mutlak. Kecuali kalau Syekh tadi memberikan perincian. Hadza rajul thayyib. Wa kullu ma qila fihi fa huwa batil. Misal. Hadza rajul thayyib. Ini orang baik. Semua gonjang-ganjing perbincangan yang disampaikan tentang ustaz ini semuanya batil. Enggak hak, enggak benar ya. Pembahasan. Ketika dia mengatakan jangan tanya sama dia, jangan-jangan termasuk yang batilnya ini. Paham tuh? Paham tuh? Barakallah. Nampaknya kepingin diri ya sama mereka. Gimana ya? Atau lagi mau teruskan lagi? Dirinci lagi? Siapa tahu aku pengen, tidak kepengen yang global, pengen yang langsung real gitu. Barakallahu fiikum. Ada. Apalagi pada yang dibicarakan tadi sesuatu. Barakallahu fiikum. Yang kalau seandainya dibongkar dan disampaikan secara meluas, akan terjadi yang namanya apa terjadi apa namanya akan membuat banyak pihak akan tercengang. Ya, muncul pro dan kontra lah ya. Al-muhim itu ilmu. Jadi paham ya? Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Atau sebaliknya, seorang ustaz dijarah oleh seorang syekh. Fulan kata-kata, ternyata syekh yang lainnya memuji dia. Ada rajul fa'ir, rajul kata, ma'ruf, arafna, kata begini, masya Allah. Itu penjara. Maka dilihat, kalau pujiannya tadi itu pujian yang masih global dan jarahnya itu rinci, dia begini, diterima yang jarah tadi, diwaspadai. Tapi kalau ternyata yang memuji merinci dan yang menjarah diklarifikasi, apa betul ya Syekh itu mengatakan begini? Tidak, saya nggak mengatakan demikian. Sudah, jangan dijarahin, jangan disampaikan lagi masalah semacam ini. Rajul tayyib memuji setelah itu. Kalau maka jarah yang telah lama itu hilang, masuk peti, sudah dihapus sendiri oleh Syekhnya tadi. Maka bukan termasuk apa namanya perkara yang hak ketika kemudian dibongkar kembali jarak yang lama disebarkan kesana kemari untuk menghantam semua yang mentakdir dia, yang memuji dia dengan jarak yang sudah usang ini tadi, yang syekhnya sendiri sudah mencabut nih. Ada kelanjut. Itu menunjukkan ada fihi syai pada orang yang menyebarkan tadi. Ada. Kita ya. Kok senyum semua paham apa? Yang paham-paham yang enggak. Yang penting itu ilmu. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala bissalam. Cukup? Atau ada yang lain? Nah, ya apa? Ciri-ciri orang yang berakhlak yang mulia, ketika ada kekurangan pada dirinya, akan cepat memperbaiki diri. Ya namanya manusia nggak ada yang sempurna, itu jelas. Tapi ketika ada yang kurang pada dirinya, ada kelemahan dirinya, ada yang menegur, gini-gini, langsung dirubah sama dia. Ya, itu saya harus. Jadi katakan sayyul akhlak tadi itu sudah mendarat daging. Itu sudah menjadi wataknya dia. Dia apa-apa no, kayak gitu terus. Dinasihati beribu-ribu kali, kasih dalil. Ya gitu aja. Tidak ada upaya untuk memperbaiki diri. Sehingga dikatakan ma'ruf dikenal dengan sayyul akhlak adalah yukat anul ilmu. Tidak ada ilmu. Harakallah. Ada lagi yang lain? Nah, sesuatu terkait dengan dalam ilmu di sebagian daerah kan tak terlalu memang keterbatasan modal sih. Sebagian orang itu menganggap afdol baginya itu untuk merujak lewat laptopnya atau rekaman-rekamannya daripada mendatangi majelis ilmu yang sebagian orang itu menganggap bahwasanya orang yang atau mudaris yang mengajarkan ilmu di tempat yang tersebut belumlah ya, secara tapi dia harus sunnah. Gimana? Yang tadi yang mudaris yang tempatnya tadi belum berilmu secara mapan tadi harus sunnah. Orang baik, bagus akidahnya, bagus manhajnya, soleh, akhlakul karimah. Tapi dia menyampaikan ilmu sesuai dengan batas ilmu yang dia miliki. Ya kita ini maksud. Kalau yang demikian ini barakallahu fikum, mestinya dia mendapatkan dua-duanya. Dia murojaah bersama dengan orang tadi, dia juga memurojaah sendiri di rumahnya dari laptopnya atau dari bacaan lama-lamanya. Wah, dia manfaatkan. disebutkan oleh sebagian ulama kita, la yambulur rajul hatta ya'khudha 'amman fawqahu wa man huwa mithluhu wa man huwa duna. Orang itu tidak akan mencapai kemuliaan hingga dia mengambil ilmu dari orang yang di atasnya atau yang semisal dia atau yang di bawah. Selama dia sebagai seorang yang sunni, seorang yang salafi, tidak dikenal dengan penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj, penyimpangan akhlak, diambil. Minimal semisal dia untuk murojaah bareng dan segala macam. Sambil dia juga kemudian memproses. Barakallahu. Alhamdulillah. Strategi untuk menampakkan kebersamaan, ukhuwah dan segala macam. Kecuali kalau yang di tempatnya dia yang ada hanya dari kalangan hizbiyin, dai-dainya semuanya hizbiyun, yang ahlu sunnah cuma satu pak RT tak di situ, yang lainnya link hizbi kafir. Ya apa ini? Belajar sama dia yang hizbi tadi, ataukah cukup dengan murojaah buku-buku lama dan segala macamnya? Jawabannya tidak boleh bagi dia taklim sama hizbi tadi, dan tidak ada alasan bagi dia untuk mengatakan tidak ada ustadz yang lain, sebab dalam thalabul ilmi di zaman sekarang ini banyak media lain untuk mendapatkan ilmu. Ya apa ya? Dengan majalah, dengan yang lainnya, dengan download, relay, streaming, wah macam-macam sudah. Dapat ilmu yang bersih, yang bagus dari orang yang ma'ruf, dan dia di tempatnya dia. Maka tidak ada alasan. Tidak boleh bagi dia mengambil ilmu dari mana. Hatta dia berkata ustaz di tengah hutan, artinya jauh dari perkotaan. Masa tidak ada internet sih, masa tidak ada sinyal, masa tidak ada apa. Ada ustaz, tapi ya besok begitu. Selagi ada akses untuk bisa mendapatkan dari tempat-tempat yang bagus, tidak ada uzur bagi anda. Para keluarga itu kan begitu. Ada taklim di mana, hubungi teman dia, relay, dia dengarkan dengan HP. Ilmu bersih, manfaat, tidak ada syubhat padanya, tidak ada uzur. Di zaman sekarang ini saya katakan tidak ada uzur. Para keluarga itu. Entah. Mereka saja yang dari kalangan hizbiyin, ketika di tempat mereka yang hizbi cuma dia, yang lainnya adalah orang-orang atau ahlu sunnah, tidak mau ke ahlu sunnah taklimnya. Kemana? Menggunakan akses teknologi, langsung dibuka, klik radio roja, klik TV roja, langsung buka sama dia, dan merasa cukup dengan itu. Entah. Kenapa mereka berbuat demikian? Kita tidak. Ada udzur, Pak. Tidak ada udzur sedikitpun untuk di zaman kita sekarang. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah di tengah 6 transkrip. Terus saya. Gimana, Pak? Gimana? Kalau kondisinya seperti itulah yang membahas. Selagi di situ tidak ada masjid-masjid Ahlus Sunnah, khatib-khatib sunni, gimana lagi? Itu namanya kondisi yang di luar batas kemampuan kita. Datang jumatan di situ, jangan perhatian dengan apa yang dia sampaikan. Kalau kita memiliki ilmunya, kita dengarkan untuk kita saring dan kita ketahui bagaimana penyimpangan-penyimpangan. Tapi kalau tidak punya ilmunya, sudah fokus yang lain, datang sudah tuh mikir sendiri dalam hati, dia mau ngapain juga, selesai sudah pulang. Itu pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bila ulas subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Alhamdulillah.